Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Amma ba'd. Baiklah kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Kita lanjutkan pembahasan tentang kenali bahaya-bahaya Syiah dan penyimpangan-penyimpangannya setelah kita beristirahat 4 jam. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan segar kembali untuk bisa mendengarkan penyampaian materi selanjutnya dari Ustaz Dr. Muhammad Ilham. Kepada beliau kita persilahkan.